Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Baik, sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Al-Muallif rahimahullah wa huwa syaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi Al-Najdi rahimahullah. Qala babu ma ja'a qala bab min asy-syirki an-nadhru li ghairillah. Termasuk di antara jenis kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Kecocokan bab ini dengan kitab tauhid bahwa musannif rahimahullah menjelaskan di dalamnya salah satu di antara jenis-jenis kesyirikan yang bisa menafikan tauhid. Musannif penulis rahimahullah menjelaskan di dalam bab ini salah satu di antara jenis-jenis kesyirikan yang bisa menafikan, yang bisa meniadakan tauhid, yaitu bernazar kepada selain Allah. Bernazar kepada selain Allah. Tujuannya liyuhzar, agar kita berhati-hati, wa yujtanab, dan agar kita menjauhinya. Nah, ini kecocokannya, ya, munasabahnya. Babu minasyirki, babun minasyirki an-nadru, termasuk diantara jenis kesyirikan. Ya, ini syirik besar, bernazar kepada selain Allah. Termasuk syirik besar, bernazar kepada selain Allah. Bernadar untuk selain Allah. Nadar adalah, bernadar adalah seseorang mewajibkan atas dirinya sesuatu lam yakun wajiban alaihi syar'an. Seseorang mewajibkan atas dirinya sesuatu lam yakun wajiban alaih, yang yang sebelumnya tidak wajib atasnya secara syariat atau menurut syariat, yang sebelumnya tidak wajib atasnya menurut syariat. Dalam rangka mengagungkan ta'dhiman lil manzuri lahu, dalam rangka mengagungkan orang yang dia bernazar untuknya, dalam rangka mengagungkan pihak yang dia bernazar untuknya. Jadi ada sisi ta'zimnya, pengagungannya. Nah, baik. Seperti seseorang misalkan bernazar kepada Allah, jika saya sembuh saya akan berpuasa misalkan satu hari. Ya. Nah, sebelumnya puasa itu tidak wajib atasnya, tapi dia mewajibkan atasnya jika penyakitnya sembuh sebagai bentuk ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ulama berselisih pendapat tentang hukum bernadar. Yang benar adalah makruh. Ya. Nah. Baik, kita masuk ke dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah wa qaulillahi ta'ala Dan firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nadar. Al-Insan ayat ke-7. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jal memuji mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah, dengan menyebutkan di antara sifat-sifat terpuji yang mereka miliki, yaitu menunaikan nadar. Dalil berikutnya ayat 270 dalam surat Al-Baqarah, wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan apa saja yang kalian belanjakan, nafkahkan, min nafaqah, dari nafkah, au nadartum, atau apa saja yang kalian nadarkan, min nadrin, dari nadar, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ya'lamuhu, mengetahuinya. Apa yang kalian infakkan dan apa yang kalian nadarkan, maka Allah mengetahuinya. Artinya Allah akan membalasnya. Kecocokan dua ayat dengan bab annahuma, kedua ayat ini menunjukkan bahwa nadar merupakan ibadah. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa nadar adalah ibadah. Haitsu madahal muwaffi nabihi, atau al-mufi nabihi, di mana Allah, atau karena Allah memuji orang-orang yang menunaikannya. Dua ayat ini menunjukkan bahwa nadar adalah ibadah karena Allah memuji orang-orang yang menunaikannya. Nah, jadi ini kaidah ya. Amalan yang Allah puji di dalam Al-Quran ataukah di dalam sunnah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, itu adalah ibadah. Wa makana ibadatan, dan ibadah sarfuhu li ghairillahi syirkun, memalingkannya untuk selain Allah hukumnya adalah syirik. Memalingkannya untuk selain Allah hukumnya adalah syirik. Baik. Dalil berikutnya dari hadis Aisyah. Qalau fi sahihi an Aisyata, di dalam sahih, yakni sahih al-Bukhari, dari Aisyata radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man nadara an yuti' Allah falyuti'hu, siapa saja yang bernadar bernadar menaati Allah, falyuti'hu, hendaknya dia menaatinya. Yakni siapa saja yang bernadar dengan sebuah ketaatan, hendaknya dia menunaikannya. Ya, jadi makna man nadara an yuti' Allah falyuti'hu, siapa saja yang bernadar taat kepada Allah hendaknya menaatinya, artinya siapa saja yang bernadar dengan sebuah ketaatan hendaknya dia menunaikannya. Jika isi nadarnya ketaatan, hendaknya dia menunaikannya. Wa man nadhara an ya'si Allah, dan barang siapa yang bernadar bermaksiat kepada Allah, fala ya'si, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya. Maknanya, barang siapa yang bernadar dengan sebuah kemaksiatan, artinya isi nadarnya adalah maksiat, contohnya apa isi nadar yang sifatnya maksiat, contohnya bernadar ingin menyembelih untuk selain Allah, itu kan maksiat ya. Nah, fala ya'si, maka jangan dia menunaikan nadarnya, jangan dia menunaikan nadarnya. Nah, karena jika dia tunaikan berarti dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena isi nadarnya maksiat. Begitu. Dia akan bermaksiat kepada Allah jika dia menunaikannya. Sehingga dilarang untuk menunaikan nadar itu agar dia tidak jatuh kepada maksiat kepada Allah. Baik, munasabatul hadis lil bab, cocokkan hadis dengan bab, bahwa dalil bahwa hadis menunjukkan anna an-nadhra yakunu ta'atan wa yakunu ma'siyah, menunjukkan nazar itu ada yang berupa ketaatan, ada yang berupa kemaksiatan. Fadalla ala annahu ibadah. Ada yang berupa ketaatan dan ada yang berupa kemaksiatan. Sehingga menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Faman nadhara li ghairillah, maka siapa saja yang bernadar untuk selain Allah, faqad asyraka bihi, berarti dia telah menyekutukan Allah di dalam ibadah kepadanya. Karena nadar adalah ibadah berdasarkan hadis tersebut. Ditinjau dengan tinjauan bahwa nadar itu ada yang sifatnya taat, ada yang sifatnya maksiat, berarti itu ibadah. Nah, dan ibadah jika dipalingkan kepada selain Allah berarti hukumnya syirik. Baik, kita baca masail atau kandungan dari bab ini. Qala al-muallif fihi masail, pada bab ini ada beberapa kandungan. Al-ula, yang pertama, wujubul wafa'i bin nadri, wajibnya menunaikan nadar. Wajibnya menunaikan nadar. Yakni nadar yang bersifat ketaatan. Nadru ta'ah. Ya, wajib ditunaikan. Seperti nadar sholat, nadar berpuasa, nadar itikaf, dan selainnya. Dari ketaatan-ketaatan. Wajib ditunaikan. Nah, as-saniyah, yang kedua, idza sabata kaunuhu ibadah wa sarfuhu ila ghairillahi syirkun. Jika telah menjadi tetap bahwa nadar itu ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan, seperti yang sudah kita sebutkan di atas. Nah, kita ulang lagi, apa sebabnya dia dikatakan ibadah? Lihat-lihat apa sambil senyum-senyum? Kenapa nazar dikategorikan sebagai ibadah sehingga tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah? Hah? Mencatat enggak? Kalau Ustaz menerangkan, antum dengarkan penjelasan Ustaz. Ya, sengaja Ustaz pelan-pelan supaya antum bisa mencatatnya. Alim, apa Alim? Kenapa nazar dikategorikan ibadah? Karena Diterima. Karena Allah memujinya. Allah memuji orang yang menunaikannya. Ya. Yufuna bin nadri. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Apa saja Allah puji, berarti itu adalah sesuatu yang Allah cintai. Dan apa yang Allah cintai berarti itu ibadah. Ya. Diperbaiki catatannya. Nanti kalau ditanya enggak bisa jawab. Mana pulpennya? Mana pulpennya? Pinjam pulpen. Nah. Asalisa yang ketiga, anna nadral ma'asyati la yajuzul wafa'u bih. Bahwa nazar yang sifatnya maksiat tidak boleh ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan. Ya, tidak boleh ditunaikan. Nah. Karena akan berkonsekuensi membawa pelakunya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini isi nazarnya adalah maksiat. Isi nazarnya adalah maksiat. Itu akan menyebabkan orang yang menunaikannya akan bermaksiat kepada Allah. Ini jelas. Baik, kita beralih ke bab berikutnya. Qala bab minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Ya. Jadi penulis sengaja mengumpulkan tiga bab ini. Atau ahwal syarih. Syekh As-Sa'di rahimahullah sengaja mengumpulkan penjelasan tiga bab ini. Nah, kalau kita cermati secara saksama, tiga bab ini adalah ibadah yang sifatnya zahirah. Nah, nadar, isti'adah, kemudian nanti istighatsah. Sifatnya zahirah. Qauliyah, yang diucapkan. Bernadar, orang harus mengucapkan nadarnya. Qauliyah. Isti'adah, meminta perlindungan juga dengan ucapan. Istighatsah, meminta tolong kepada Allah. Ya, dari atau dalam keadaan ghaus, talabul ghaus min Allah. Nah, meminta tolong kepada Allah dalam keadaan genting juga dengan ucapan. Semuanya apa? Amalan-amalan yang sifatnya nampak, qauliyah, sifatnya ucapan. Makanya dikumpulkan dalam satu pembahasan. Bab minasyirki al-isti'adatu bighairillah, termasuk di antara kesyirikan, yakni syirik besar, isti'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Kecocokan bab ini dengan kitab tauhid sama. Di sini penulis akan menjelaskan salah satu jenis kesyirikan yang bisa menafikan tauhid, yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah supaya kita berhati-hati dan meninggalkannya. Nah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Dalil yang pertama, wa qawlihi ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi, dan bahwasanya ada beberapa orang, rijal, minal ins, dari kalangan manusia, ya'udzuna, meminta perlindungan, birijalin minal jinni, kepada beberapa orang dari kalangan jin. Jadi orang-orang ini isti'adah, meminta perlindungan kepada jin. Berarti meminta perlindungan kepada selain Allah. Disebutkan di dalam sabab nuzuli hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini, mereka mengatakan, ya, idza amsa biwadi khaufan minal jinni, jika mereka berada di sebuah lembah dan sudah masuk di waktu sore, ya. Nah, berada di waktu sore, dan timbul rasa takut dari jin di lembah itu. Apa yang mereka katakan? A'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Aku berlindung kepada sayyidnya, pemimpinnya, penguasa lembah ini, yang dia maksud jin yang menguasai lembah itu. Min sufaha'i qaumi, dari sufaha kaumnya, ya. Nah, dari jin-jin yang safih, ya, jin-jin yang kecil-kecil yang suka mengganggu. Nah, usil. Ada yang pernah diusili jin di sini? Jin-jin yang suka usil, suka mengganggu. Jadi ini bentuk isti'adah mereka kepada jin, mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi. Tidak mengatakan a'udzu billah. Isti'adahnya meminta perlindungannya kepada selain Allah, kepada jin, sayyid hadzal wadi, penguasa lembah ini. Nah, fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu semakin menambah kepada mereka, yakni manusia-manusia yang meminta perlindungan tadi, rijalun minal ins tadi, rahaqa, yakni khaufan, semakin menambah rasa takut kepada mereka. Ini salah satu tafsir. Tafsir yang lain mengatakan ithman, yakni semakin menambah dosa mereka yang meminta perlindungan itu. Jadi ada dua makna rohaqa di sini. Ada yang mengatakan khaufan, semakin menambah rasa takut mereka. Ada yang mengatakan semakin menambah dosa mereka. Baik, kecocokan ayat dengan bab. Kecocokan ayat dengan bab bahwasanya Allah menghikayatkan tentang kaum mukminin dari kalangan jin. Nah, Allah menghikayatkan ini, wa annahu kana rijalun minal ins. Ini kan ucapan siapa? Ucapan siapa yang dihikayatkan oleh Allah? Kaum mukminin dari kalangan jin. Annahum lamma tabayyana lahum dinur rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa setelah menjadi jelas bagi mereka agama rasul, yaitu agama Islam, wa amanu bihi, dan beriman dengannya, dzakaru asya'a minasyirki kanat tajri minal insi fil jahiliyah, mereka menyebutkan perkara-perkara yang termasuk kesyirikan, kanat tajri, yang dahulu pernah terjadi, minal ins, ya, pernah terjadi, dilakukan oleh manusia, fil jahiliyah, di zaman jahiliyah, sebelum sekelompok jin itu masuk Islam, ya. Mereka mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi, yakni di zaman jahiliyah dulu, sebelum kami masuk Islam, kata jin itu. Ini kan dalam surat Al-Jin, ya kan? Ini ucapannya siapa? Ucapannya kaum mukminin dari kalangan jin yang Allah hikayatkan dalam surat Al-Jin. Kata mereka, kana rijalun minal ins, sekelompok orang dari manusia, nah, meminta perlindungan kepada sekelompok orang dari kalangan jin. Baik, mereka menyebutkan hal-hal yang termasuk kesyirikan yang pernah terjadi di zaman jahiliyah, yang dilakukan oleh manusia. Termasuk diantaranya adalah isti'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Wadhalika, dan itu mimba bil istingkarilah. Mereka menceritakan itu dalam rangka mengingkari perbuatan itu. Ya. Jadi konteksnya istingkar, pengingkaran. Nah, Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi sudah kita baca ayat ke-6 dari surat Al-Jin. Dalil pertama dari bab ini. Nah, itu bentuk pengingkaran. Ya. Beristi'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah. Itu kesyirikan. Baik. وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Ya, dengan mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi, aku berlindung kepada penguasa lembah ini. Yani yang dimaksud adalah jin, penguasa. Baik, jelas ya. Sekarang kita masuk ke dalil yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Khawlah binti Hakim, dari An Khawlata binti Hakim. Khawlah binti Hakim ibni Umayyah As-Sulamiyah. Ditulis nama lengkapnya adalah Bintu Hakim ibni Umayyah As-Sulamiyah. Naam. Khawlah As-Sulamiyah. Kanat zaujatan li Utsman ibni Mag'un, adalah beliau istri dari sahabat Utsman ibnu Mag'un bidha al-mu'jamah al na'am Mag'un radhiyallahu an, seorang sahabat yang salihah fadilah yang memiliki keutamaan. Qalat, beliau menukil mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, membaca atau mengatakan man nazala manzilan, barang siapa yang nazala manzilan, ya, turun di suatu tempat atau singgah di suatu tempat, dia sedang perjalanan, kemudian singgah di suatu tempat yang asing bagi dia. Nazala manzilannya ini tempat yang asing bagi dia, tempat yang baru bagi dia. Faqala, kemudian dia mengatakan, membaca doa, a'udzu bikalimatillahi, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah at-tammati, yang sempurna. Yang dimaksud kalimat-kalimat Allah di sini yang sempurna bisa bermakna kalimat-kalimat Allah yang kauniyah dan juga yang syar'iyah. Ada pula ulama yang menerangkan bahwasanya kalimat-kalimat Allah di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an secara khusus. Nah, Ibn Utsaimin dalam kitab Al-Qawlul Mufid, syarah kitab Tauhid, menyebutkan kalimat-kalimat Allah mencakup syar'iyah dan kauniyah. Adapun Syekh Shalih Fauzan dalam Al-Mulakhas, syarah kitab Tauhid, mengatakan Al-Muradu biha huna Al-Quran. Nah, kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Yang sempurna artinya tidak ada kekurangan padanya dan tidak pula ada aib. La yalhaquha naqsun wala aibun. Kalimat yang sempurna. La naqsu fiha, la naqsu fiha wala aib. Min syarri ma khalaqah, dari kejelekan makhluk yang Allah ciptakan. Nah, jadi baca doa ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, dari kejelekan, dari setiap kejelekan makhluknya yang memiliki kejelekan. Ya. Karena makhluk-makhluk Allah itu terbagi, ada yang memberikan kejelekan, ada juga yang tidak. Nah, baik. Kejelekan-kejelekan ya, banyak ya, seperti syar al-hayawan misalkan. Kejelekan, kemudaratan yang ditimbulkan oleh hewan yang berbisa. Kita singgah di sebuah tempat yang asing. Ya, mungkin saja di situ ada hewan yang berbahaya, ataukah ada jin di situ yang mengganggu usil. Yang jelas tempatnya asing bagi kita. Nazala manzilan, singgah di sebuah tempat. Nah, berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya. Apa keutamaannya? Lam yadurruhu syai'un. Ya. Tidak akan memudaratkannya sesuatu apapun. Sedikit pun tidak ada yang bisa memudaratkannya, kata Nabi. Hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia meninggalkan tempat singgah tersebut. Masya Allah. Dia duduk di situ 2 jam, 3 jam akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 hari, 2 hari di tempat itu dia singgah akan mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia meninggalkan tempat itu. Ya. Ini sangat penting barakallahu fikum. Ya, secara khusus ketika kita sedang safar ya, bersinggah di sebuah tempat, maka jangan lupa membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Maka Allah akan melindungi kita dari setiap kejelekan, dari setiap madarat. Baik, munasabatul hadits lil bab, kecocokan hadis dengan bab, anna fihi irsyaduh, bahwasanya di dalam hadis tersebut di dalam hadis ini ada bimbingan agar beristi'adah, meminta perlindungan yang bermanfaat yang disyariatkan badalan minal isti'adati syirkiyah, sebagai ganti dari isti'adah meminta perlindungan yang sifatnya syirik. Allati kana yasta'miluhal musyrikun, yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Nah, kalau orang musyrik mengatakan apa? A'udzu bisayyidi hadzal wadi. Ngeri kalimatnya. A'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Antum jangan amalkan ini. Ini ya bentuk perlindungannya orang-orang musyrik. Adapun kita a'udzu bikalimatillah. Berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Dari setiap kejelekan. Baik. Kandungan bab yang pertama, tafsirul ayatil jinni. Tafsir ayat dalam surat Al-Jin, yaitu ayat ke-6. Sudah kita tafsirkan tadi ya. Allah menghikayatkan ya tentang kaum mukminin dari kalangan jin. Nah, ucapan ini ya, bahwa di masa jahiliyah dulu sebelum mereka masuk Islam, sebelum menerima dakwah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, terjadi beberapa bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, diantaranya isti'adah, meminta perlindungan kepada jin. Kedua, masalah yang kedua, kaunuhu minasyirk, yakni isti'adah kepada selain Allah termasuk kesyirikan. Nah, ketiga, yang ketiga, al-istidlalu ala dhalika bil hadis, li'anna al-ulama yastadilluna bihi ala anna kalimatillahi ghairu makhluqatin. Al-istidlalu ala dhalik bil hadis, berdalil dengan itu, berdalil atas itu dengan hadis. Karena para ulama yastadilluna bihi, berdalil dengan hadis ini, yaitu hadis Khawla, ya, anna kalimatillah, bahwa kalimat-kalimat Allah bukan makhluk, ya, termasuk Al-Quran bukan makhluk. Jadi ini adalah dalil yang jelas, yang tegas, menyatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Nah, karena isti'adah kepada makhluk termasuk kesyirikan. Iya, isti'adah kepada makhluk termasuk kesyirikan. Tidak mungkin Nabi SAW membimbingkan kepada umatnya agar beristi'adah kepada makhluk. Justru Nabi melarang itu. Nah, ketika warid di dalam doa, datang di dalam doa ini, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, menunjukkan bahwa kalimat-kalimat Allah bukan makhluk, tapi itu adalah sifatun min sifatillah, termasuk di antara sifat-sifat Allah al-ulya, ya, sifat-sifat Allah yang mulia. Difahami ini? Di sini ada bantahan terhadap kelompok yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, semisal Al-Mu'tazilah. Rabi'ah yang keempat, fadilatu hadzal du'a'i ma'a ikhtisarihi, keutamaan doa ini padahal doanya pendek. Ya. Coba antum baca semua. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Pendek. Siapa yang sudah hafal? Yang sudah hafal banyak. Siapa yang belum hafal? Belum hafal. Nanti antum diganggu jin kalau enggak sering membaca. Coba dibaca sekarang. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Sudah dihafal? Ya. Jadi keutamaannya besar. Ya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala jenis kejelekan, baik dari makhluk, dari jin, dari apa saja. Nah, fadilah keutamaan doa ini padahal pendek. Sangat pendek. Satu menit antum hafal insyaallah. Ya, atau bahkan kita hanya mendengarnya sudah terhafal kan. Ya, tidak sengaja menghafal pun sudah terhafal. Ma'a ikhtisari. Al-khamisah, yang kelima, anna kauna syai'i yahsulu bihi manfa'atun duniawiyatun, bahwasanya keadaan sesuatu terhasilkan dengannya manfaat duniawiya, min kaffi syarrin, berupa, ya, kaffi syar, menahan kejelekan, menolak kejelekan, au jalbi naf'in, ataukah memperoleh manfaat, la yadullu ala annahu laysa minas syirk, tidak menunjukkan bahwa itu tidak termasuk kesyirikan. Difahami? Jadi sesuatu yang menghasilkan manfaat duniawiya berupa menolak kejelekan ataukah mendatangkan manfaat, itu tidak menunjukkan bahwa itu bukan kesyirikan. Diambil dari mana? Diambil dari ayat. Ketika rijalun minal ins tadi yang disebut dalam ayat mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi, dia mendapatkan manfaat tidak? Dia mendapatkan manfaat. Ya, tidak diganggu oleh jin-jin yang sufaha tadi yang usil. Kenapa? Karena dia sudah berlindung kepada bosnya, sayyidnya. Dia berlindung kepada bosnya dari gangguan sufaha al-jin. Ya, jin-jin yang kecil-kecil, yang usil-usil itu suka mengganggu. Ya. Bosnya memberikan manfaat kepada, ya, manusia yang meminta perlindungan tadi. Dapat manfaat nggak? Dapat manfaat, tidak diganggu oleh jin-jin usil. Apakah itu menunjukkan bahwa itu bukan kesyirikan? Kata Syekh, tidak. Nah, difahami. Jadi bukan dilihat dari, ya, hasola manfaat duniawi atau tidak, menghasilkan manfaat atau tidak, bukan. Tapi dilihat dari hakikatnya, selama itu menyerahkan salah satu ibadah, ya, jenis ibadah kepada selain Allah, berarti kesyirikan. Mendatangkan manfaat atau tidak. Mendatangkan manfaat saja termasuk kesyirikan, apalagi jika tidak mendatangkan manfaat. Dia mendapatkan manfaat, mendapat perlindungan dari jin-jin yang usil, yang sufaha. Faham ini? Nah. Baik. Selesai ya? Ada berapa masail? 5. Baik, masih tersisa satu bab ya, bab lagi, yaitu bab tentang istighosah. Kita akan baca pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Jadi tugas antum menghafalkan dalil dari dua bab ya. Bab yang pertama tadi apa? Tentang nazar. Berapa dalilnya? 2 hadis, 2 ayat, 1 hadis. Kemudian bab tentang isti'adzah, berapa dalilnya? 1 ayat, 1 hadis. Jadi total 5 dalil yang antum wajib hafalkan, dan alhamdulillah dalil-dalilnya pendek. Jazakumullah khairan. Tafaddalu, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim.